Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau memiliki seorang budak. Seringkali budak ini membawakan makanan untuknya dan biasa ia tidak makan hingga ia bertanya dari mana budak itu membawanya. Satu hari budak tersebut datang kepada Abu Bakar dan membawa makanan, dan Abu Bakar lupa menanyakan dari mana sumbernya. Ketika sudah memakannya dan bertanya, budak itu menjawab. Jadi Abu Bakar sudah makan, sudah ditelan, lalu Abu Bakar tanya, dari mana kamu dapatkan makanan ini? Budak itu menjawab, dulu di zaman jahiliyah aku pernah menjadi dukun untuk seseorang di masa jahiliyah. Maksudnya, aku pura-pura jadi dukun, padahal aku bukanlah orang yang pandai mengenai perdukunan. Jadi dukun pun sudah haram, ini tambah lagi pura-pura jadi dukun, double dosanya. Aku melihat orang itu pada hari ini. Jadi setelah masuk Islam, orang itu pernah dulu aku pura-pura di zaman jahiliyah, aku dukun, aku terka-terka, ramal-ramal segala, tapi tidak sempat dibayar sama dia. Sekarang setelah masuk Islam, dia ingat kalau dulu saya punya hak, lalu dia memberikannya. Kemudian aku membeli makanan ini darinya. Yang kau makan ini, hai Abu Bakar, dari uang tadi itu. Apa yang Abu Bakar lakukan, teman-teman sekalian? Sudah masuk ke perutnya makanan tersebut. Maka Abu Bakar pun memasukkan jarinya ke dalam mulutnya dan memuntahkannya. Di dalam riwayat yang lain dikatakan, teman-teman sekalian, Abu Bakar pun mengorek-ngorek dengan paksa tenggorokannya sampai muntah. Tapi dia merasa masih ada tertinggal di perutnya dan dia tidak tahu jenis makanan yang sudah tercampur di ususnya, mana yang haram tadi, mana yang halal, gitu. Maka seseorang berkata padanya, Anda tidak mungkin mengeluarkan semua isi perut Anda kecuali Anda meminum air dulu. Abu Bakar pun mengambil air dari sumber yang halal, meminum yang cukup banyak, kemudian sengaja mengorek-ngorek tenggorokannya sehingga air di perutnya bergejolak dan menarik semua makanan sehingga kosong kembali perutnya. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, ia berkata, tidaklah aku mengangkat satu suap ke mulutku melainkan aku dalam keadaan mengetahui dari manakah datangnya dan dari manakah keluarnya. Kemudian Wahab bin Munabbih rahimahullah juga berkata, barang siapa yang ingin doanya dikabulkan Allah Ta'ala, maka hendaklah ia memperbaiki makanannya. Wahab bin Ward berkata, andai kata engkau berdiri menggantikan tiang ini, maka tidak ada sedikit pun bermanfaat bagimu hingga engkau memperhatikan apa yang masuk ke dalam perutmu atau apakah halal ataupun haram. Maksudnya, dia lagi berdiri dengan seseorang, lalu dia menginasihati orang tersebut. Ada sebuah tiang yang ditancapkan di depan rumahnya, lalu dia mengatakan, kalau kau gantikan tiang ini, artinya kau bukan manusia. Kalau kau tiang ini pun, kau menjadi tiang ini, tetap Allah akan menilai makanan yang masuk ke dalammu, apakah itu halal atau tidak. Jadi maksudnya kalau besi, menurut Wahab, Wahab rahimahullah, beliau mengatakan kalaupun besi itu dicet misalnya dengan dari sumber yang haram, itu sudah berbahaya bagi tiang itu. Bisa masalah buat dia gara-gara tempelan sesuatu yang haram. Jadi kalau kau jadi tiang ini pun tetap akan bermasalah buat kamu. Kata beliau, ini sebenarnya hanya sekedar contoh saja. Dan ini sudah cukup bagi seseorang berpegang pada hadis Nabi SAW yang sudah saya bacakan tadi. Man ittaqa syubuhati istabra alidini wa irdi, wa man waqa'a fi syubuhati waqa'a fil haram. Barang siapa yang meninggalkan perkara-perkara syubhat, maka ia mencari keterbatasan. Ia telah menyelamatkan sebenarnya keterbebasan untuk agamanya dari kekurangan dan kehormatannya. Dan siapa yang jatuh pada sesuatu yang syubhat, maka ia telah jatuh kepada yang haram. Inilah hakikatnya takwa. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, salah satu ulama tabi'in yang masyhur juga, takwa kepada Allah bukanlah berpuasa di siang hari. Bukan hanya berpuasa di siang hari, bukan juga hanya qiyamul lail, salat di malam hari, dan mencampur keduanya. Tapi takwa kepada Allah ialah meninggalkan apa yang diharamkan Allah dan melaksanakan apa yang diwajibkan Allah. Barang siapa dikaruniakan kebaikan setelah itu, maka itu adalah kebaikan yang ditambahkan kepada kebaikannya.